orang yang terzalimi. Kita ulang hadis ini agar nyambung, karena kita pada waktu yang lalu libur beberapa hari, beberapa pekan. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, latu'addunna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah, pasti akan dikembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Kapan? Pada hari kiamat. Pasti akan ditunaikan, dikembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Segala hak-hak yang tidak tertunaikan di dunia karena terzalimi, nanti di hari kiamat akan dikembalikan. Ini khabar dengan taukid, latu adunna, lam taukid, nun taukid. Taukid diulang dalam satu kalimat dua kali, menunjukkan betapa perkara ini sesuatu yang pasti, pasti akan dikembalikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalja minasyatil qarna, sehingga akan dikisos, yuqad, sehingga akan dikisos kambing yang jalja, jalja kambing yang tidak punya tanduk. Naam. Minasyatil qarna, karena didolimi oleh kambing yang bertanduk. Rawahu Muslim. Sehingga akan dikisos kambing jalja yang terdolimi oleh kambing yang bertanduk, akan dikembalikan haknya kambing ini. Dikisos karena dia terdolimi, disuruh membalas kepada kambing yang mendolimi dirinya. Rawahu Muslim. Barakallahu fik. Hadis ini telah kita ambil beberapa faidah, bahwasanya naam, di hari kiamat itu akan ada hisab, akan ada balasan. Ya, akan ada hisab dan ada balasan. Dalam hadis ini pula khabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa pada hari kiamat Allah Ta'ala akan memutuskan antara dua kambing yang saling dolim mendolimi untuk dihakimi dengan hakim yang paling adil. Itu hukumnya Allah Azza wa Jalla, adanya qisas. Hadis ini pula menunjukkan bahwa bahaim, binatang, tuhsyar yaumal qiyamah, binatang itu akan dikumpulkan pada hari kiamat. Demikian pula ad-dawab, seluruh binatang yang melata, yang memiliki ruh, itu akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan dalil surat Al-An'am 38. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa sebagaimana binatang akan dilakukan adanya qisas satu sama lain, sebagaimana binatang akan dilakukan qisas, binatang ini akan dikisas satu sama lain, demikian pula al-adamiyin ba'duhum ma'abba'ad, demikian pula anak Adam. Anak Adam satu sama lain akan dilakukan balasan. Ketika terdolimi, maka nanti di hari kiamat pihak yang terzalimi diberi kesempatan menuntut keadilan di hadapan Allah, mendapatkan haknya. Barakallahu fik. Dari hadis ini pula, naam, barakallahu fikum, menunjukkan sebagaimana pula al-jin ba'duhum ma'ba'd, sebagaimana pula jin sebagian mereka dengan sebagian akan diadakan pembalasan. Ketika terjadi kezaliman satu sama lain akan diadakan qisas. Namun dalam hal ini perlu diketahui, dalam Al-Quran binatang dikumpulkan, dibangkitkan di hari kiamat. Setelah dilakukan qisas, maka binatang ini dijadikan oleh Allah menjadi debu. Dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi debu. Tidak seperti manusia. Manusia akan mendapatkan balasan surga atau neraka. Adapun binatang jadi debu. Sehingga orang kafir ketika melihat binatang-binatang yang Allah kumpulkan setelah adanya qisas, lalu Allah jadikan mereka itu debu. Nah, apa yang Allah katakan? Fayaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dalam surat An-Naba, fayaqulul kafir, orang kafir yang tidak beriman, hidup di dunia tidak beriman, itu berkata, ya laitani, aduhai sekiranya saya. Kalimat laita litamanni, walakin tidak mungkin terjadi. Naam. Laita itu kalimat dalam nahwu, antum sudah belajar, angan-angan yang tidak mungkin terjadi. Ya laitani kuntu turaba, saya jadi debu saja, jangan jadi orang. Ya, ini penyesalan yang luar biasa. Maka marilah kita yang sudah jadi manusia yang sempurna, diberi akal, diberi agama, diberi syariat, kita jaga, naam, dengan bersungguh-sungguh menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala dan tidak melakukan kezaliman satu sama lain. Taib. Kita lanjut penjelasan Syaikh Utsaimin pada kalimat wa ala kulli halin. Ketemu. Fa fi yaumil qiyamah yuqtasu lil madlum minadh-dhalim. Wa ala kulli hal, maka pada setiap keadaan, maka nanti pada hari kiamat yuqtasu, akan dikisos. Akan dikisos, naam, lil madlum minadh-dhalim. Diadakan kisos, pembalasan. Orang yang terdolimi bisa membalas kepada orang yang berbuat dolim. Ya. Orang yang terdolimi di dunia pada hari kiamat diberi kesempatan mengkisos, membalas kepada pihak orang yang mendolimi. Nah. Yukhad min hasanati ad-dolim. Akan diambil dari kebaikan-kebaikan orang yang berbuat zalim. Ya. Orang yang terzalimi akan diambilkan dari kebaikan orang yang berbuat zalim. Illa idza nafidat hasanatuhu fayukhad min sayyiatil madlum. Dan jika kebaikan sudah habis. Kebaikan orang yang berbuat dolim sudah habis, nafidat. Kebaikannya habis. Fayukhad, maka akan diambilkan dari kejelekan orang yang terdolimi. Ya. Orang yang terdolimi, karena dia mungkin punya kesalahan dan kejelekan, diambilkan kejelekannya dan fatut roh alaih. Dilemparkan kepada orang yang berbuat dolim. Qala Nabiyyu, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, Imam Muslim mengeluarkan dalam kitab Al-Birri Wasillah bab tahrimu dhulam, ya, hadis tentang muflis. Ma tu'addun al-muflis fikum. Dalam hadis Abu Hurairah, apa menurut kalian, menurut kalian itu siapa yang dimaksud orang yang muflis, bangkrut? Menurut kalian, menurut anggapan kalian, siapakah orang yang bangkrut, pailit? Orang yang tadinya kaya, aset-asetnya habis. Orang yang tadinya kaya, hartanya habis. Jadi orang fakir, itu namanya pailit, bangkrut. Menurut kalian, siapa yang dimaksud dengan orang yang muflis, pailit? Ai alladzi laisa indahu syai. Muflis, menurut kalian orang yang tidak punya apa-apa. Qalu al-muflis, para sahabat menjawab, orang yang muflis, man la dirhama indah wala mata', orang yang pailit, orang yang tidak memiliki dirham, tidak punya uang, ya, wala mata', tidak pula punya harta, uang tidak punya, aset-aset tidak punya, ya, itu namanya orang yang muflis, tadinya kaya raya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-muflis man ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang pailit, bangkrut adalah, ya, man ya'ti yaumal qiyamah bihasanat mislu jibal. Orang yang datang pada hari kiamat bihasanat, membawa kebaikan-kebaikan laksana gunung, ya, kebaikannya sangat banyak, menumpuk seperti gunung, mislul jibal. Fayati, dan dia datang menghadap Allah, qad wa qad daraba hadza, dia telah memukul orang ini. Di samping dia sholat, dalam hadis yang lain sholat, sodakoh, ya, tapi daraba hadza, dia memukul orang ini, memukul dengan zalim. Wasyatama, dan mencaci maki orang ini, ya. Wa akhadha mala hadza, dan mengambil harta orang ini, mengambil dengan zalim, mencuri, ya. Ini kezaliman. Wa safaka damma hadza, dan safaka, telah mengalirkan darahnya orang ini, membunuh, ya. Maka fayakhudhu hadza min hasanatih, maka orang ini diambil dari kebaikan-kebaikannya. Orang yang terzalimi menuntut, saya dizalimi ya Allah, saya dipukul, dizalimi, saya minta haknya, saya. Maka diambillah dari kebaikan orang tersebut. Wa hadza min hasanatihi, maka orang yang ini diambilkan dari kebaikannya. Fa in baqiya min hasanatihi syai' wa illa ukhida, kalau masih ada kebaikannya. Kalau tidak, wa illa, kalau tidak, ukhida min sayyiatihi, diambilkan dari kejelekan-kejelekan mereka orang yang terzalimi. Faturihab alaih, dilemparkan kepadanya. Summa turiha finnar, lalu turiha, dilempar, naam, di dalam neraka. As'alullah salamah wal afiyah. Ini hadis yang masyhur dengan hadisul muflis. Naam. Sehingga dari hadis ini, hadis Muslim, labudda an yuqtassa lil madlum minadh dhalim, maka dengan hadis ini pasti akan dikisos, ya, akan akan diberikan kesempatan membalas orang yang terzalimi dari orang yang orang yang berbuat dolim satu kisos. Walakin idza akhadha al-madlumi haqqahu fid dunya, namun barakallahu fik, apabila orang yang terdolimi telah mengambil haknya di dunia, ya, maka antum misalnya diambil hartanya 1 juta. Ya, harta saya, kembalikan. Harta 1 juta ini dikembalikan oleh dia. Walaupun berbelit-belit dulu. Berbelit-belit, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf. Akhirnya ya sudahlah, nih 1 juta saya kembalikan. Haknya kamu, ya. Maka kalau sudah diambil haknya di dunia, maka itu sudah selesai urusannya. Naam. Fada'ala dhalim biqadri madlamatihi. Namun apabila orang yang madlum telah mengambil haknya di dunia, fada'a, lalu berdoa. Nah ini, berdoa kepada Allah Ta'ala untuk Allah membalas orang yang zalim biqadri madlamatihi, sesuai kadar kezalimannya. Wastajab Allah du'ahu fi, Allah mengabulkan doanya. Hati-hati. Hati-hati dari berbuat zalim. Walaupun kamu sudah memberikan haknya, kalau dia tersakiti dan kamu tetap mendolimi dia, dalam kondisi mendolimi dia sebelumnya, kalau dia berdoa, Allah kabulkan. Iqtasa li nafsihi qabla ayyamut, telah dilakukan qisas untuk dirinya sebelum dia meninggal. Bi'ana nabiya qala li Mu'ad, karena Nabi bersabda kepada Mu'ad ibn Jabal ketika diutus menjadi seorang da'i ilallah, ya, seorang da'i ilallah, penyuruh kebaikan ke Yaman. Wattaqi da'wat al-madlum, takutlah kepada Allah dari doa orang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab, tidak ada di antara doa orang terzalimi dengan Allah hijab, adanya hijab, tidak ada penghalang. Artinya mustajab, walaupun orang kafir, hati-hati, ya. Jangan sampai kita merasa aman, ini orang kafir. Orang kafir akhirnya antum mendolimi kendaraannya, antum curi, ya. Tidak boleh, walaupun dia orang kafir. Ya. Kenapa? Karena dia bukan harbi, orang yang musta'man. Jaga, jangan berbuat zalim. Nah, apalagi seorang mukmin, apalagi orang yang mukmin muttaqin. Ya. Doanya mustajab. Dikisahkan di dalam Sahih Muttafaq Alaih, kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas seorang gubernur di masa Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk sahabat yang doanya sangat mustajab. Ya. Terkenal doanya sangat mustajab. Ya. Maka dikisahkan ketika Sa'ad bin Waqqas menjadi seorang gubernur, dilaporkan kepada Umar bin Khattab. Sahabat Jabir menceritakan penduduk Kufah melaporkan tentang Sa'ad. Dilaporkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi seorang gubernur di Kufah sana. Dia sholat tapi tidak bagus sholatnya. Ya. Sholat tapi tidak bagus sholatnya. Ya. Maka kemudian dikirimlah oleh Umar, khalifah, berhati-hati menerima informasi. Ya. Seorang pemimpin berhati-hati dalam menerima sebuah laporan. Nah, orang mukmin, in ja'akum fasikum fatabayanu binaba'in fatabayanu. Umar bin Khattab mengutus utusan ke Kufah untuk sholat di masjid yang Sa'ad bin Abi Waqqas ngimami. Masya Allah, luar biasa. Ternyata masjidnya penuh. Sholatnya bagus. Ya. Nah, maka kemudian Nah, barakallahu fik. Setelah dilaporkan kepada Umar bin Khattab, ternyata laporannya tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, maka dipujilah Sa'ad bin Waqqas dengan pujian kebaikan. Dikisahkan pula ketika ada seorang yuqal, dikatakan oleh Jabir, namanya Usamah ibn Qatadah, ya. Kunyahnya Aba Sa'dah, ya. Kemudian dia menyampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Sa'ad, fa inna Sa'dan la yusiru bisariyah. Saat ini tidak mau berangkat perang. Wala yuqsimu bisabiyah. Kalau bagi rampasan perang, membagi harta kepada kaum muslimin, tidak adil. Wala ya'dil fil qadiyah. Tidak pula adil dalam memberikan keputusan." Sa'ad bin Abi Waqqas mengetahui ini orang jelek, berbicara tidak sesuai dengan kenyataan. Dia terzalimi. Disampaikan di masjid, dia terzalimi. Tidak benar. Maka Sa'ad bin berdoa, "Allahumma in kana 'abduka kadhiba, ya Allah, kalau memang orang ini pendusta, ya, qama riya'an wa sum'ah, dia berdiri ini menyampaikan berita seperti ini, riya dan sum'ah, fa'atil umrah." Doanya apa? Panjangkan umurnya. Wa'atil faqrah, panjangkan kefakirannya. Wa'aridhul lil fitan, hadapkan ke dia dengan fitnah wanita. Maka dikisahkan Sa'ad bin Waqqas mendapatkan, dikisahkan oleh orang ini, Syekhun kabir maftun. Orang ini betul-betul umurnya panjang, panjang umurnya. Namun dia terkena fitnah. Syekhun kabir maftun, asabatni da'wata Sa'ad, telah menimpa kepada diri saya doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dikisahkan oleh Jabir, setelah alisnya itu turun, orang kalau tambah sepuh, alisnya itu temurun. Nah, sini menutup, hampir menutup matanya, sepuh sekali. Kata Jabir, fa'ana ra'aituhu, saya lihat orang ini, ba'da saqat, qad saqata hajibah, alisnya turun, ala a'inai, sampai menutup matanya karena saking sepuhnya. Wa innahu layata'arrad lil jawari fit turuq wa yahmisuhunna, dia itu berjalan di jalan dan mengganggu jawari, jariyah, gadis-gadis. Lihat, sudah sepuh tua tapi masih ngeledekin, bercanda, bahkan yahmis dengan kaum wanita ceria. Ini doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka hati-hati orang-orang yang mereka betul-betul hamba-hamba Allah yang saleh, hati-hati berbicara. Nah, doanya orang tersebut kalau makbul, kita yang rugi. Kisah yang lain dikisahkan dari Urwah putranya Zubair ibni Awam. Beliau menceritakan tentang Sa'id ibni Zaid, sahabat Sa'id ibni Zaid. Dikisahkan ada seorang namanya Arwa binti Aus. Beliau bertengkar dengan sahabat Sa'id ibni Zaid dan menuduh kepada Marwan ibn al-Hakam, khalifah, bahwasanya Sa'id ibn Zaid merampas tanah pekarangannya Arwa binti Aus. Ya. Dituduh merampas, mengambil tanah milik seorang dari penduduk negeri tersebut. Maka Sa'id mengatakan, ya, ing ana kuntu akhidu min ardiha, dia melaporkan kepada khalifah. Nah, apa yang didengar dari tuduhan katanya merampas hartanya. In kuntu akhidun min ardiha syai'a, kalau betul-betul saya mengambil dengan zalim tanah milik wanita ini, ba'da alladhi sami'tu, setelah saya mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar hadis man akhada shibran minal ardi dulma, siapa yang mengambil harta milik orang lain, tanah milik orang lain, shibra satu jengkal saja, dengan zalim, tawaqahu ila sami aradi, akan dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Saya mendengar hadis ini, tidak mungkin saya mengambil harta milik dia, wanita ini, tidak mungkin, saya takut dengan hadis Rasul. Maka kemudian dia berdoa, dan Marwan meminta bayyinah, bukti. Maka kemudian saat orang yang terdolimi dilaporkan seperti ini, Allahumma in kanat kadiba, ya Allah, kalau wanita ini wanita yang dusta, fa'im basaraha, butakan matanya. Fa'im basaraha, butakan matanya. Waqtulha fi ardiha, matikan di atas tanahnya. Ya. Qala, diriwayatkan, fama matat, tidaklah wanita ini meninggal, hatta dhahaba basaraha, sampai betul-betul hilang penglihatannya, betul-betul tidak melihat. Doanya Sa'id ibn Zaid. Wa bainama huwa tamshi, tatkala dia sudah tidak bisa melihat, berjalan di tanahnya, barakallahu fik, waqa'at fi hafrah, dia terjatuh ke lubang di lemak di tanah miliknya dia. Famatat, mati di situ. Lihat di sini, hadis ini muttafaq alaih, kisah yang sahihah. Sehingga berhati-hati berbuat zalim dengan ucapan, dengan tuduhan yang tidak benar kepada saudaranya, apalagi dia hamba Allah yang soleh, yang salihah. Barakallahu fikum. Itulah beberapa kisah yang datang dari kisah-kisah orang-orang yang soleh, bagaimana mereka bisa berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon karena Allah yang Maha Kuasa, dan Allah kabulkan doa. Maka kemudian fa idza da'al madlum ala zalimihi, apabila telah berdoa orang yang terzalimi, ala zalimihi, untuk orang yang mendzalimi dia, fid dunya, di dunia, Allah kabulkan. Wastujiba li du'aihi, dan dikabulkan doanya. Faqad iqtassa minhu fid dunya, maka telah dibalas kezalimannya itu di dunia. Amma idza sakata, kalau orang yang terzalim itu diam, ya, falam yada' alai, falam yada' ilai, tidak berdoa, walam yu'fa anhu, tidak memaafkan, fa'innahu yuqtassu lahu minhu yaumal qiyamah, dia akan diberi kesempatan untuk mengkisos, membalas kepada orang yang mendoliminya yaumal qiyamah. Wallahul musta'an. Kita mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dari berbuat zalim dan berbuat kezaliman kepada diri kita, kepada Allah Ta'ala, dan kepada saudara kita, dan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah beberapa hal yang perlu kita, yang telah kita ambil faedah dari penjelasan hadis tentang hadis terakhir yang kita baca 204. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan pahala amal soleh kita semuanya. Wal afu minkum, saya mohon maaf bila mana ada salah dan kurangnya. Wa akhiru ta'wan, alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.